بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أيها الإخوة الكرام رحيمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih, لِلشَّيْخ صَالِحْ فَوْزَانْ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Dan kita masih berkaitan tentang kitabus salat, yaitu tentang mereka yang mendapatkan udzur dalam melaksanakan salat. Sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa orang-orang yang mendapatkan udzur hum mardha wal musafirun wal khaifun alladzina لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفات التي يؤديها غير معذور. Sebagaimana dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, bahwa orang-orang yang mendapatkan udzur yaitu orang-orang yang sakit, orang-orang yang safar, dan orang-orang yang sedang dicekam ketakutan, yang tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana sifat dari apabila dia melakukannya ketika dalam kondisi yang tanpa ada udzur. Pembahasan pertama telah kita bahas, itu salatul marid. Dan pembahasan yang kedua yaitu salatul musafir. Sebagian telah kita membahasnya, mengkosor dan juga menjamak. Diperbolehkan untuk menjamak zuhur dan asar, kemudian maghrib dengan isya. Baik di sini untuk orang yang sedang dalam keadaan safar ataupun seseorang yang sedang sakit, yang apabila tidak dijamak bisa memberatkan, maka diperbolehkan untuk menjamak. Kemudian kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala hafidhahullahu ta'ala wa yubahul jama' bainal maghrib wal isya khasatan lihusul matar يبل الثياب وتوجد معه مشقة لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والإشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر. Dikatakanlah oleh Allah Taala diperbolehkan menjama antara maghrib dan isya khasatan lihusul matar, terlebih khusus apabila terjadinya hujan yabulus siyab, hujan yang membasahi bajunya. Wa tujadu ma huwa masyaqqah, dan juga terdapatnya masyaqqah, sesuatu yang memberatkan. Li'anna alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a, menjama' antara maghrib dan isya fi lailatin matirah, pada malam yang hujan. Wa fa'alahu Abu Bakr wa Umar, dan di lakukan juga oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini pembahasan yang berkaitan bahwa di dalam menjama itu boleh dilakukan oleh orang yang tidak dalam keadaan safar, apabila di sana ada sesuatu yang memberatkan, yaitu dengan turunnya hujan. Dengan turunnya hujan. Ya bulus siap. Dan turunnya hujan di sini adalah turun hujan yang bisa membasahi pakaiannya. Karena bisa membedakan antara turun hujan yang bisa membasahi pakaian dengan hujan yang gerimis sedikit-sedikit. Nah, maka itu masih bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Sedangkan hujan yang bisa membasahi pakaian, maka diperbolehkan untuk menjamanya. Qala Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, yajuzu jama' liwahl asyadid. Diperbolehkan untuk menjama' liwahl syadid, jalan yang sangat becek sekali, tanah merah becek setelah turun hujan misalkan, warih syadidah, dan juga angin yang sangat kencang, albaridah, dingin, fi lailati dhulma, di dingin di malam yang gelap. Wa nahwu dzalik, dan juga semisalnya. Misalnya di sini contoh seperti banjir misalkan. Wa in lam yakun al-matar nazilan fi asai qaulil ulama. Walaupun hujan tidak turun fi asai qaulil ulama, menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama, dan juga sebagaimana hal ini yang ditarjih oleh al-allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa becek yang sangat berat sekali, lumpur, karena sebagian tempat itu ketika turun hujan, becek, lumpur, hujannya sudah berhenti. Akan tetapi seseorang berat bagi dia untuk menuju ke masjid. Atau ketika berada di masjid, hujan deras. Dan ketika dia akan pulang, becek. Kemudian masih hujan, maka diperbolehkan untuk menjamaknya fil masjid. Wa dzalika aula min an yusallu fi buyutihim. Jadi itu lebih utama dari mereka salat di rumah-rumah mereka. Ketika berada di masjid, hujan deras. Nah, maka dalam keadaan seperti ini boleh untuk menjamak. Karena ketika dia pulang, ketika akan ke masjid kembali, hujan deras. Dan dia sudah menjamaknya di masjid. Nah, dan dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, wa dzalika aula, dan itu lebih utama, ini menjamak ketika berada di masjid, ayu sallu fi buyutihim, dari mereka salat di rumah-rumah mereka, bal tarkul jama' ma'a salat fil buyut bid'atun mukhalifatun lisunnah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, salat di rumah dengan sendirian meninggalkan jamak, walaupun dia menjamaknya di masjid, jamak dengan menjamaknya di masjid dan dia salat di rumahnya, bid'atun mukhalifatun lisunnah, termasuk dari perkara yang dibuat-buat, bid'ah, mukhalifatun lisunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang di awal yang tadi kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dengan isya fi lailatin matirah. Dan juga fa'alahu Abu Bakr dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa qala ini sunnah an tusalla shalawatul khamsah fil masajid jama'atan. Karena menurut perkara yang sunnah, ada seseorang melaksanakan shalawatul khams, salat, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang melaksanakan salat 5 waktu fil masajid jama'ah, di masjid secara berjama'ah. Karena ini adalah suatu kewajiban melaksanakan salat 5 waktu fil masjid. Wa dzalika aula min as-salati fil buyuti bi ittifaqil muslimin. Dan itu lebih utama dari salat fil buyut, di rumah-rumah, bi ittifaqil muslimin, dengan ittifaq para al-muslimin. Wa salatu jam'an fil masajid aula min as-salati fil buyuti mutafarraqah bi ittifaq al-a'immah alladhina yujawizuna al-jam' ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad intaha. Dan dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, dan salat jama' di masjid lebih utama dari salat di rumah, ini maksudnya dari salat menyendiri, ittifaq a'immah, bagaimana ittifaq para ulama, alladzina yujawizuna al-jama', yang memperbolehkan untuk menjamak, seperti Imam Malik wa Syafi'i dan juga Imam Ahmad intaha. Qala subhanahu wa ta'ala, wa man yubahu lahu al-jama' fal afdal lahu ayaf alal arfaq bihi min jam' ta'khir au jam' taqdim. Dikatakan oleh hafizahullah taala, wa man yubahu lahu al-jama', mereka yang diperbolehkan untuk menjamak, fal afdal, maka yang afdal, lahu ayaf alal arfaq, dia untuk melakukan al-arfaq yang mudah, memilih yang lebih mudah, min jam' ta'khir atau jam' taqdim, dari jam' ta'khir atau jam' taqdim. Nah, dan di sini seseorang, mereka yang mendapatkan uzur diperbolehkan untuk memilih jama' takhir atau jama' takdim, mana lebih mudah. Kalau dia lebih mudah untuk menjama' takdim, maka jama' takdim. Kalau dia mudah jama' takhir, maka di jama' takhir. Fal afdal bi Arafah jam taqdim baina adh-dhuhr wal 'ashr. Dan di sini khusus ketika dalam keadaan wukuf di Arafah, jam taqdim baina adh-dhuhr wal 'ashr, untuk menjama takdim zuhur dengan asar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika wukuf di Arafah. Wa bi Muzdalifah al-afdal jam ta'khir. Dan ketika seseorang ini dalam keadaan haji, dalam keadaan sedang haji. Dan seseorang apabila di Muzdalifah, dari Arafah menuju Muzdalifah, al-afdal jam ta'khir, maka lebih utama baginya untuk menjama ta'khir. Ini sholat maghribnya diakhirkan nanti di waktu isya. Al-afdal jam ta'khir baina al-maghrib wal isya li fi'lihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jam taqdim bi Arafah li ajli ittisal al-wuquf, dikatakan oleh Hafizahullah taala Syekh Fauzan bahwa hikmah dari menjama taqdim ketika wukuf di Arafah li ajli ittisal al-wuquf, agar wukufnya itu tetap berlangsung. Nah, tetap berlangsung sampai matahari terbenam. Nah, ini hikmahnya. Wa jamu ta'khir di Muzdalifah, dan menjama ta'khir ketika di Muzdalifah min ajli muwasalati as-sair ilaiha. Ini agar perjalanan yang dilakukan menuju lokasi tersebut tidak berhenti. Tidak berhenti. Ini ketika di Arafah menuju ke Muzdalifah, jarak yang lumayan. Apabila seseorang berjalan kaki, sehingga menjama ta'khir itu agar perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah itu tidak berhenti, sehingga disunahkan untuk menjama ta'khir nanti dijamanya ketika di Arafah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala hafizahullah ta'ala wa bil jumlah wal jama baina salatain fi Arafah Muzdalifah sunnah. Bil jumlah, bahwa menjama di antara dua salat di Arafah wa Muzdalifah sunnah, termasuk sunnah. Wa fi ghairihima mubah, dan selain dari Arafah dan Muzdalifah itu mubah. Yuf'alu innal hajah, dilakukan ketika ada suatu keperluan, ingin istirahat lebih cepat, badan terasa capek misalkan, atau sedang dalam perjalanan agar tidak berhenti ketika safar, maka dijama. Ini dilakukan innal hajah. Wa idza lam tad'u ilai hajah fal afdhal lil musafir ada'u kulli salatin fi waqtiha. Dikatakanlah hafizahullah taala, apabila menjama itu tidak diperlukan, fal afdal, maka yang afdal lil musafir, orang yang sedang dalam keadaan safar, ada'u kulli salatin fi waqtiha, melaksanakan salat pada waktunya. Laksanakan salat pada waktunya. Ini apabila di sana tidak ada hajah. Seorang sudah sampai ke tempat tujuan yang dia tuju, tempat safarnya, dia dalam keadaan rahah, bisa istirahat. Dalam keadaan seperti ini, ketika dia bisa melaksanakan salat pada waktunya, fawal afdal, bahwa afdal, karena sudah dia sudah nazil. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة. Nabi SAW tidak menjamah fi ayyamil hajj, di ayyamil hajj, illa kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Walam yajma' bi Mina. Dan Nabi SAW tidak menjamah di Mina. Kenapa tidak menjamah di Mina? Karena berdiam diri di situ dalam waktu yang cukup lama. Berbeda ketika di Arafah. Ada wukuf, nah, ketika matahari condong, setelah zuhur, wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Di Muzdalifah juga, ini ketika menjamak perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah agar tidak berhenti, maka ditakhir. Berbeda ketika di Mina, pada tanggal 11, 12, 13, 6, bulan Zulhijjah, karena posisinya di situ terus, nah, maka Nabi SAW tidak menjamannya. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala, walam yajma' bi Mina li'annahu nazil, karena sudah berhenti di situ. Nah, bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "As-shalatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Sehingga seorang apabila dalam keadaan nazil, maka afdal bagi dia untuk melaksanakan salat pada waktunya. Wa inama kana yajma'u idza jadda bihi sayyir. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala bahwa Nabi SAW yajma' menjama' idza jadda bihi sayyir, apabila beliau sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan baru beliau menjama'. Hadza wa nas'alullah lil jami' at-tawfiq lil 'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Rabi'an, yang keempat, mereka yang mendapatkan uzur, salatul khauf, salat dalam keadaan ketakutan yang mencekam. Tushra'u salatul khauf fi kulli qitalin mubah. Dikatakan Hafizahullah Ta'ala, disyariatkan untuk melaksanakan salatul khauf fi kulli qitalin mubah, dalam setiap peperangan yang dibenarkan dalam syariat. Kakitali kufar, seperti memerangi orang-orang kufar, wal bughati, wal muharibin, dan perampok, pemberontak. Liqalihi ta'ala, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Wa kisa alaihi al-baqi, dan dikiaskan al-baqi mimman yajuzu qitaluhu, ini yang diperbolehkan untuk diperangi. Wa la tajuz salatul khauf fi qitalil muharram, dan tidak diperbolehkan melaksanakan salatul khauf pada peperangan yang tidak masyru', peperangan yang tidak disyariatkan. Wa dalil ala masyru'iyyati salatil khauf al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil yang menunjukkan disyariatkan yang untuk melaksanakan salatul khauf dari Al-Qur'an dan sunnah, dan juga ijma' para ulama. Dan salatul khauf di sini, melaksanakan sholat, akan tetapi kaifiyahnya yang berbeda. Kaifiyahnya yang berbeda, yang nanti insya Allah kita akan sebutkan, yaitu kaifiyahnya. Nah, dan di sini dikarenakan kaifiyah yang berbeda, bukan menyelisihi imam. Nabi SAW mengatakan, inna maju ilal imamu liutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Di sini tetap dia salat, dan di sana ada beberapa kaifiyah yang di sana imam duluan atau makmum duluan. Dan di sini tidak menyelisih syariat, karena kaifiyah dalam melaksanakan salatul khauf di sana telah digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama di sana ada sekitar 5 atau 6 sifat dan semuanya perbolehkan. Dan semua sifat di sini intinya semuanya tidak melaksanakan sehingga bisa sujud dengan bersama-sama. Akan tetapi bergantian. Berbeda dengan ketika takbir, bisa bersama-sama. Ketika ruku, bisa bersama-sama dengan imam. Ketika sujud, itu bergantian. Kenapa bergantian? Karena posisi sujud, seseorang tidak bisa melihat posisi musuh. Karena apabila kita sujud semuanya, itu musuh tiba-tiba akan menyerang. Sehingga sebagian berjaga-jaga, sebagian melaksanakan sholat. Dan bisa bersama-sama, akan tetapi sujudnya bergantian. Sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan. Wa qala Allah Ta'ala. Ini dalil dari Al-Quran disyariatkannya sholatul khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata falsakum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudu aslihatahum. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, ini bersama para sahabat, wa aqamta lahumus sholat, lalu kamu hendak mendirikan sholat, falsakum ta'ifatun minhum ma'ak waliyakhudu aslihatahum, maka engkau sholat dengan kelompok yang pertama, sedangkan yang lain berjaga-jaga. Ditakutkan nanti musuh akan menyerang secara tiba-tiba. Fa idza sajadu wal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Wa idza sajadu, dan apabila sujud, fal yakunu min waraikum, dan sujud di belakang, makmum yang di belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian sujud melaksanakan satu rakaat, dan kelompok yang kedua yang belum salat, ta'ifatun ukhra lam yusallu, yang belum melaksanakan salat, fal yusallu ma'ak, maka salat bersamamu, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan mereka berjaga-jaga dengan senjata-senjata mereka. Ini dalil disyariatkannya salatul khauf. Bahkan para ulama menyebutkan dalil yang kuat di dalam melaksanakan sholat, wajibnya melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholatul khauf. Bahwa Nabi SAW tetap melaksanakan sholat berjamaah walaupun posisinya ketika dalam peperangan. Apalagi seseorang yang sedang dalam keadaan aman. Bahkan ulama mengatakan ini merupakan dalil yang kuat tentang kewajibannya sholat berjamaah. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, shahhat shalatul khauf anin nabi sallallahu alaihi wa wasallam min khamsati awjuhin aw sittatin kulluha jaizah. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahmatullahi taala alaihi, di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan shalatul khauf, di sana ada 5 atau 6 kaifiyah, tata cara melaksanakan shalatul khauf, kulluha jaizah, semuanya diperbolehkan. Cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, semuanya jaizah. فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر. Dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa salatul khauf fahiya masyru'ah, itu disyariatkan ketika pada zaman Nabi SAW, wa tastamirru, dan disyariatkannya itu akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Wa ajma' ala dhalika sahabah wa sairul a'immah ma'ada khilafan qalilan la yu'addu bih. Dan ijma' disyariatkannya salatul khauf ala dhalika sahabah, para sahabat Nabi SAW, wa sairul a'immah, dan juga para ulama, ma'ada khilafan qalilan, lain dari mereka yang menyelisihi katakan tapi sedikit, la yu'addu bihi, dan tidak berpengaruh, tidak dihitung. Kenapa? Karena sudah datang dari dalil Al-Quran dan sunnah dan ijma para ulama, sehingga yang menyelisihi tidak dianggap karena sudah jelas dalilnya. Qala wa tuf'alu salatul khauf innal hajah ilaiha safaran wa hadaran, dan melaksanakan salatul khauf innal hajah, ketika ada suatu keperluan, safaran atau hadaran, baik ketika dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar. Idza khifa hujumul adu 'alal muslimin li'anna al-mubih laha huwa al-khawf lis-safar. Apabila ada ketakutan yang mencekam, hujumul adu, yaitu musuh yang menyerang, 'alal muslimin, kepada muslimin, li'anna al-mubih laha, karena dalam melaksanakan salatul khauf itu di faktor yang bisa seorang melaksanakan salatul khauf dikarenakan ada ketakutan yang mencekam, la safar, bukan dikarenakan safar. Walaupun peperangan itu di daerahnya, tidak dalam keadaan safar, tetap yang namanya salatul khauf itu di syariatkan dalam keadaan safar ataupun tidak dalam keadaan safar. Lakin salatul khauf fil hadar la yuqsaru fiha 'adad ruk'at. Akan tetapi dalam melaksanakan salatul khauf fil hadar, dalam keadaan tidak safar, la yuqsaru fiha 'adad ruk'at, tidak dipendekkan bilangan rakaatnya, tetap duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya juga 4 rakaat, karena tidak dalam keadaan safar. Wa inama tuqsaru fiha sifatus shalah, dan yang dipendekkan adalah sifat salatnya. Ini sifat dalam melaksanakan salatul khauf itu sifatnya khusus, berbeda dengan salat-salat yang lainnya. Wa salatul khauf fi safar yuqsaru fiha 'adad rakaat idza kanat rubaiyah. Dan dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, dan salatul khauf dalam keadaan safar, dia safar mengikuti peperangan di suatu daerah yang di sana dia safar, maka salatnya dipendekkan. Idza kanat rubaiyah, apabila salatnya di sana salat yang dipendekkan, salat rubaiyah 4 rakaat. Wa tuqsaru fiha as-sifah, dan sifatnya yang dipendekkan, sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan kaifiyah dalam melaksanakan salatul khauf. Di sini Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala akan menyebutkan beberapa sifat yang insyaallah Ta'ala nanti kita akan sebutkan. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah pembahasan dari salatul khauf kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahun subhanakallahumma bihamdik tawfiqaka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.